berdarah sama merah, tak mungkin berubah, tapi mengapa kau tatap diriku dengan sebelah mata? Kemilau harta dunia membuat sama merah, tak mungkin berubah, tapi mengapa kau tatap diriku dengan sebelah mata? Sama merah, tak mungkin berubah, tapi mengapa kau tatap diriku dengan sebelah mata?